Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah, disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullah alaih, yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Qari'ah, yang mana surat Al-Qari'ah ini menjelaskan kepada kita semuanya masih tentang hari kiamat. Jadi surat yang sebelum-sebelumnya, surat Az-Zalzalah, surat Al-Adiyat, kemudian sekarang surat Al-Qari'ah, masih seputar penyebutan mengenai hari kiamat. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, suratul qari'ah, surat hari kiamat. Al-qari'ah itu artinya adalah hari kiamat. Cuman istilah al-qari'ah, al-ghasyiah, al-haqah. Am ya? Nah, barakallahu fikum, al-waqi'ah. Itu semuanya termasuk nama-nama sebutan tentang apa? Hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat memiliki nama-nama yang banyak. Itu diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ma'ruf, tidak perlu lagi kita syarah panjang lebar, namun ambil kesimpulannya. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ayatun mustaqillatun fi kitabillahi jalla wa ala. Utiyat biha min ajli al-fasl bainas suwar. Artinya apa? Dia adalah ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim yang didatangkan dengannya untuk memisahkan antara surat-surat yang lainnya. Ingat-ingat baik-baik ya. Jadi dia adalah ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim yang didatangkan dengannya untuk memisahkan antara salah satu surat dengan surat yang lainnya. Naam, kecuali surat apa? Kecuali surat apa? At-Taubah. Jangan lupa, At-Taubah. Enggak ada. Nah, di situ diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Jadi At-Taubah, surat At-Taubah dinamakan juga dengan surat apa? Al-Bara'ah. Dinamakan juga surat apa? Al-Fatihah. Itu enggak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu ingat-ingat ya, faedah yang terulang-ulang. Naam. Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim yang fungsinya adalah untuk memisahkan antara salah satu surat dengan surat-surat yang lainnya. Kecuali surat apa tadi? At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat Al-Qari'atu, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah engkau tahu apa itu hari kiamat? Jadi ini diulang-ulang karena apa? Sangat dahsyatnya tentang hari kiamat tersebut. Sehingga benar-benar ditekankan, apakah engkau tahu apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yaitu hari yang manusia seperti atau bagaikan laron yang berterbangan. Laron, tahu laron ya? Hewan-hewan itu yang semacam, nah barakallahu fikum, intinya hewan kecil yang laron yang biasanya muncul setelah hujan. Paham ya? Nah itu, hewan-hewan kecil itu berterbangan karena banyaknya manusia dikumpulkan, berlarian, takut. Karena hari tersebut hari yang sangat mengejutkan, digoncang-goncangan yang apa, yang sangat dahsyat. Sudah kita lewati ayatnya kan, terulang-ulang mengenai tragedi kisah terjadinya hari kiamat. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhanu kullu murdi'atin 'amma ardha'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Nah barakallahu fikum. Allah Ta'ala telah menjelaskan Di awal surat apa itu? Al-Hajj. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Di hari tersebut, engkau melihat apa? Tadhalu kulli murdi'atin, tadhalu kulli murdi'atin amma arda'at. Setiap orang yang menyusui, lari dari yang dia susui. Lari. Nah, barakallahu fiikum, rasa ngerinya tadi. Betapa ngerinya hari kiamat tersebut. Wa tadhalu kullu dzati hamlin hamlaha. Dan orang yang hamil keguguran seketika. Bayangkan itu. Hamil kemudian keguguran dalam saat itu juga. Nah, wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat manusia kelihatannya mabuk. Kenapa kok mabuk? Goncangan yang sangat dahsyat tadi itu. Padahal mereka tidak mabuk. Walakin adzaballahi syadid. Tapi adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat tadi. Itu yang perlu kita perhatikan. Disebutkan di sini yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Itu hari yang manusia mereka apa? Berlarian. Seperti apa? Laron yang berterbangan, banyak sekali. Nah, karena ngeri sekali keadaannya. Wa taqulul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung menjadi seperti semacam bulu-bulu yang apa? Berhamburan. Paham ya? Nah, intinya keadaannya sangat ngeri dan genting hari kiamat tersebut. Fa'amma man saqulat mawazinuh, ini perhatikan baik-baik. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di kehidupan yang sangat tenang, tenteram, senang, bahagia. Yang timbangan amalan apa? Kebaikannya berat. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang timbangan amalan kebaikannya itu ringan, berat amalan kejelekannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Apa itu neraka Hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka Hawiyah? Narun hamiyah, itu api yang sangat panas. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebenarnya ayat ini kalau kita renungi kembali hampir mirip dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ya kan, dalam surat apa? Az-Zalzalah, dalam surat Al-Adiyat, mengenai apa? Mengenai na barakallahu fikum, tentang hari kiamat. Kita lihat tasmiyatus surah, penamaan surat. Sumiyatus surah bil qari'ah li bud'i as-surati biha tahwilan wa takhwifan. Artinya apa? Dinamakan surat ini dengan al-qari'ah karena diawali surat tersebut dengan apa? Tahwilan wa takhwifan. Naam, yaitu memberikan apa? Gambaran kengerian dan menakut-nakuti. Coba bayangkan, kira-kira takut kalau kita bayangkan? Ngeri sekali barakallahu fikum. Orang yang hamil langsung keguguran. Yang menyusui lari dengan yang dia susui, bayangkan itu. Intinya itu keadaannya benar-benar apa? Kacau balau saat itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan demikian. Kaptidai sunatil haqqah wal ghasyah, seperti awal permulaan diawalnya surat apa? Al-Haqqah dan Ghasyah. Nah, surat Al-Haqqah dan surat Al-Ghasyah itu juga mengenai hari kiamat. Al-haqah, mal-haqah, ya enggak? Al-ghasyah, naam juga apa? Naam barakallahu fikum, juga termasuk apa? Surat hari kiamat, enggak? Paham ya? Kemudian al-waqiah, paham ya? Al-waqiah juga termasuk hari kiamat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nama-nama hari kiamat itu banyak sekali. Mau insyaallah ya? Naam. Kita lihat wal-qari'atu min asma'i yaumil qiyamah. Sedangkan al-qari'ah merupakan nama-nama hari kiamat. Jadi nanti tercatat itu ya, termasuk nama-nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah merupakan nama-nama hari kiamat. Tapi kenapa dinamakan Al-Qari'ah? Wasumiyat bidzalika li'annaha taqra'ul qulub bihawliha. Dinamakan dengan surat Al-Qari'ah karena keadaan tersebut, hari kiamat tersebut benar-benar mengetuk hati dengan kengeriannya. Tersentuh hatinya. Nah, terketuk gitu ya. Nah, barakallahu fikum, seakan-akan nah barakallahu fikum langsung tersentuh dengan sebab bahwa kisah yang ngeri di dalam tadi. Bayangkan, manusia dipermisalkan seperti apa tadi? Laron. Antum tahu laron enggak, Usama? Laron ma'ruf, laron hewan. Antum juga tahu kan? Naam. Antum tahu enggak laron? Hewan ngeri sekali. Bagaikan laron yang berterbangan. Naam, Allahu musta'an. Ngeri sekali. Dan gunung-gunung dipermisalkan bagaikan apa tadi? Bulu-bulu yang berhamburan. Intinya ngeri sekali barakallahu fikum. Allahu musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Naam. Kata beliau, li'anna taqra'ul qulub bihauliha. Karena benar-benar menyentuh hati. Nah, mengetuk hati dengan kengerian yang ada di hari kiamat tersebut. Munasabatuha lima qablaha, kesesuaian, kecocokan surat ini dengan surat yang sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Surat yang sebelumnya sudah kita bahas, surat apa? Al-Adiyat, kuda perang yang larinya cepat sampai berengah-engah nafasnya. Nah, ini sekarang kita surat Al-Qari'ah ini kesesuaiannya apa? Kecocokannya dengan surat yang sebelumnya kita lihat. Lamma khutimatis suratu as-sabiqa biwasfi yaumil qiyamah fi qawli ta'ala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Itu maknanya itu kelihatannya apa? Nah, kalau itu dimaksud ayat itu maknanya enggak ada sebetulnya kalau ayat, ya kan? Nah, jadi kalau yang diinginkan lafaz di sini ya ini kelihatannya syaratnya dalam ayat ini. Jadi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, seperti itu. Ya kan? Nah, jadi maknanya ada tambahan ma itu yang sahih tidak ada. Paham ya? Pada ma itu. Nah. Tatkala surat ini atau surat yang sebelumnya ditutup tentang mensifati hari kiamat, yaitu firman Allah Ta'ala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah dia mengetahui apabila manusia atau apabila semua di dalam kuburan dikeluarkan? Coba bayangkan. Ketika semua di dalam kuburan dikeluarkan, orang baru melihat itu. Wa husila ma fis sudur, dari tampakkan, dibongkar semua yang ada di dalam hati, isi-isi hati semua dibongkar. Rahasia-rahasia semuanya terbongkar. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Naam. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari tersebut maha teliti dan mengetahui apa yang ada pada mereka. Nah, apa kesesuaiannya? Aqabatha hadhihi suratu bil hadits 'anil qiyamah wa wasfiha ar-rahib wa ahwaliha al-mukhifah. Artinya apa? Kemudian surat ini datang mengiringi setelahnya dengan menyebutkan apa? Bil hadits, berbicara 'anil qiyamah, tentang hari kiamat dan sifat-sifatnya yang menakutkan serta kengerian-kengerian yang na'am barakallahu fikum, mencemaskan serta menakutkan. Ngeri sekali hari kiamat barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum habibakumullah, kita justru meminta kepada Allah Ta'ala agar tidak diwafatkan dalam keadaan menjumpai hari kiamat. Kenapa? Karena saat itu manakala hari kiamat tegak dan terjadi, itu tidak ada lagi orang-orang baik. Ahlus sunnati wal jama'ah, sunniun sanatiun, sudah enggak ada lagi. Tinggal orang-orang jahat. Enggak ada lagi di muka bumi ucapan apa? La ilaha illallah, enggak ada lagi. Tinggal orang-orang yang jahat. Paham ya? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah illa 'ala shiranil khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat saja. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Nah, barakallahu fikum, sekedar mengulang faedah kembali hingga Ka'bah Baitul Haram. Ya akhana Abu Abdurrahman, Ka'bah Baitul Haram yang semula dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tentara gajah, tentara Abroha. Nah, barakallahu fikum, nanti di akhir zaman akan dihancurkan oleh sosok yang kalau kita mendengar sifatnya itu enggak masuk akal. Pendek, hitam, dua betisnya kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi bisa menghancurkan Ka'bah, bayangkan. Siapa sosok ini yang dikenal ini namanya? Ayo, ahsan. Dzu Suwaiqatain. Dzu Suwaiqatain. Dari mana asalnya? Habasyah juga, Ethiopia juga. Dulunya Abroha dari mana? Ethiopia, cuman saat itu dia berkuasa di Yaman. Nah, oleh karena itu di daerah Son'a, nah, berdasarkan kabar-kabar yang pernah kita mendapatkan kisah itu, di sana dulu pernah ada Ka'bah palsu. Nah, Ka'bah tandingan. Jadi orang-orang digiring agar nah hajinya ke situ. Nah, barakallahu fikum, tapi sudah dihancurkan sekarang jadi mazbalah, tempat sampah. Paham ya? Allahumma musta'an. Abroha. Tapi di akhir zaman nanti manakala sudah tidak ada kalimat la ilaha illallah, tinggal orang-orang jahat, yukharribul Ka'bah yaumal qiyamah dzu suwaiqatain. Nah, min al-habasyah. Akan dihancurkan nanti. Akan menghancurkan nanti dari kiamat dzu suwaiqatain, menghancurkan Ka'bah yang dia asal dari Ethiopia, Habasyah. Nah, dzu suwaiqatain orang yang memiliki dua betis kecil. Orang yang memiliki dua betis kecil. Na'amullahul musta'an. Ngeri barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat di sini maudhu' surah, pembahasan surat ini, as-suratu minas surah al-makiyah. Surat ini termasuk surat-surat al-makiyah yang diturunkan di Mekah. Wa maudhu'uha, dan pembahasannya adalah at-ta'rifu bi ba'di ahwani yaumil qiyamah, yaitu mengenalkan, memperkenalkan sebagian kengerian-kengerian hari kiamat, wa takhwif min ahwaliha, dan juga menakut-nakuti, nah barakallahu fikum, akan kengerian-kengerian yang ada di dalamnya. Coba bayangkan, perhatikan baik-baik, nanti ketika hari kiamat tegak tersebut, nah barakallahu fikum, tentunya tinggal orang-orang yang jahat tadi itu. Tinggal orang-orang yang jahat. Naam. Inna min syiraril khalqi indallahi azza wa jal man yudrikus sa'ah man yudrikuna sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semakna, sesungguhnya orang yang paling jelek di sisi Allah taala adalah orang-orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Bayangkan itu. Naam, Allahu musta'an. Tragedi munculnya ini kapan sih sebenarnya? Setelah Dajjal atau sebelum Dajjal? Setelah Dajjal. Karena setelah Dajjal itu ada kejadian yang dahsyat lagi, yaitu kejadian apa? Antum? Ya'juj wa Ma'juj. Nah, setelah itu barulah kejadian-kejadian berikutnya menyusul. Ya'juj wa Ma'juj menguasai muka bumi ini semuanya. Yang bukan kelompok yang sikat semuanya. Telaga yang semula isinya penuh, sekali apa? Hirup, sekali minum habis. Paham ya? Dan sekarang sudah ada Ya'juj wa Ma'juj, sudah ada. Cuman kita enggak tahu di mana letaknya. Sejak zaman dahulu sudah ada. Siapa yang bangun bentengnya siapa? Dzulqarnain mana itu? Raja Dzulqarnain, rajulun salih. Paham ya? Disebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi, antum bisa melihat syarah atau istilahnya apa? Tafsirannya. Paham ya? Surat Al-Kahfi, Raja Dzulqarnain bikin benteng yang sangat luar biasa. Yang bahannya itu tidak bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan bahannya itu sangat luar biasa. Naam, leburan-leburan besi yang sangat kuat intinya. Paham ya? Hingga saat ini ada benteng itu, cuman di mana? Wallahu a'lam. Enggak ada satu pun yang memastikan. Disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat yang semisalnya letaknya di sana, di sini, semuanya tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan letaknya di sini, itu enggak ada. Paham ya? Cuman sudah ada. Di dalam itulah Ya'juj wa Ma'juj. Disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap harinya mereka menggerogoti, paham ya? Melubangi benteng tersebut agar bisa keluar. Tapi selama masih ada yang dikumandangkan barakallahu fikum, setiap kali mereka pulang atau pergi lagi, pulih benteng itu jadi utuh. Paham ya? Nah, nanti di akhir zaman sudah enggak ada lagi. Paham ya? Banyaknya kesyirikan, banyaknya kekufuran, akhirnya apa? Memungkinkan bagi mereka untuk menerobos dan melubangi benteng tadi. Keluarlah Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang mukminun yang bersama beliau kewalahan hingga mereka naik apa? Ke bukit, bukit apa? Bukit apa kemarin? Tur. Disitulah berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Rabbku, lindungilah dari kejahatan Ya'juj Ma'juj. Karena memang benar-benar perusak di muka bumi ini. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah perusak di muka bumi. Akhirnya doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan atau dimusnahkan mereka semuanya tadi, Ya'juj wa Ma'juj, sehingga apa? Tidak ada sejengkal orang kalau melangkah melainkan menjumpai Ya'juj Ma'juj di muka bumi ini. Akhirnya banyak bangkai di situ. Allah taala turunkan apa? Hujan. Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Hujan. Setelah hujan tersebut semua bersih tanah ini. Paham ya? Bersih. Kemudian apa? Setelah itu dikenal dengan ar-rih. Allah telah utus ar-rih, angin yang sangat halus sekali, selembut sutra. Nah, setiap orang mukmin yang barakallahu fikum mencium atau terkena angin tersebut meninggal seketika dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah orang-orang yang jahat. Saat itulah tegak hari kiamat, wal'iyadu billah. Naam. Allahumma musta'an. Wa bayanu annan nasa yang qasimuna bihasbi a'malihim ila su'ada wa asqiya. Nah, itu yang tepat, asqiya ya kalau salah itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, dan juga di dalam ayat ini, pembahasan ini atau ayat ini atau surat Al-Qari'ah ini menjelaskan bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua, ditinjau dari amalan-amalan mereka. terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu orang-orang su'ada, su'ada orang-orang yang bahagia, dan orang-orang asqiya, orang-orang yang sengsara. Kalau enggak tahu artinya ditulis ya, nah biar nanti paham. Nah, jadi tinggal amalan-amalan mereka, ada orang-orang yang su'ada, orang-orang yang mereka itu bahagia mengamalkan amalan kebaikan, dan orang-orang asqiya, orang-orang yang mereka sengsara. Allahumma musta'an, na'am barakallahu fikum. Allahumma sallim sallim. Naam. Kita ambil dikit lagi. Al-mufradatu, kosakata-kosakata yang terkandung di dalam surat Al-Qari'ah. Jadi antum mengartikannya Al-Qari'ah itu ya hari kiamat gitu memang. Nah, karena nama hari kiamat Al-Qari'ah, Al-Haqah, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah. Naam. Al-Qari'ah itu min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah merupakan salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Kita lihat, wa sumiyat bidzalika li'annaha taqra'ul qulub wal asma', dinamakan dengan Al-Qari'ah kenapa? Dikarenakan mengetuk hati dan juga pendengaran seakan-akan terpukul dengan apa? Bi ahwaliha, dengan kengerian-kengerian yang ada pada hari kiamat tersebut. Wa afza'iha, dan mengagetkan. Hari kiamat datang tiba-tiba, mengagetkan. Na'barakallahu fikum. Namun sebelum datang hari kiamat ada tanda-tanda terlebih dahulu. Jangan antum mudah terprovokasi dengan kabar-kabar yang ada di media-media sosial. Bahwasannya nanti tahun 2020 akan terjadi apa kemarin? Dukhan. Allah musta'an. Lihat dulu tanda-tandanya masih banyak. Nah, barakallahu fikum, saksikan. Kita memang benar sekarang berada di akhir zaman. Dan tanda-tanda hari kiamat sudah banyak yang kita saksikan. Banyak orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya kan? Banyak perzinaan, menghalalkan apa? Sutra, menghalalkan perzinaan, menghalalkan alat musik, sudah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Tapi kalau dukhan, itu hati-hati. Ya, apalagi yang mengucapkan orang-orang yang tidak jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Wallahu a'lam. Kalau enggak salah itu kemarin sebutkan namanya Al-Baikuni, Ustaz Baikuni. Allahu a'lam, bukan pemilik Matan Baikuniyah ya, lain lagi. Naam. Jadi ungkapannya itu sangat ngeri, tahun 2020 akan terjadi dukhan. Dikuaskan, digambarkan dengan apa, ilmu apa itu namanya geografi. Meteor dari langit itu karena enggak tahu bagaimana atmosfernya mulai tipis katanya. Kemudian jatuh ke bumi, nabrak bumi itu, meledaklah bumi. Paham ya? Nah, ledakan ini menimbulkan dukhan katanya. Itu jangan percaya barakallahu fikum. Tahun 2020 berapa tahun lagi? Berapa? Setahun lagi, Allahu musta'an. Nah, Allahu musta'an. Jangan percaya barakallahu fikum. Semuanya nah tentang hari kiamat enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Adapun orang-orang yang mematoki nanti tahun 5000 kalau tahun sudah sampai mencapai tahun 5000 Hijriah itu belum juga, enggak bisa dipastikan juga. Enggak ada dalil yang nas yang khusus yang sahih itu enggak ada. Jadi jangan percaya antum. Nah, enggak usah mudah ditakut-takuti dengan apa kabar-kabar yang enggak jelas. Kita persiapkan saja. Kita lihat di sini, li'anna taqra'ul qulub bal asma' bi ahwanihi wa afza'iha syadidah min al-qar' wa huwa ad-darbu bi syiddatin. Masyaallah, Allahu musta'an. Naam. Dikarenakan dinamakan Al-Qari'ah, dikarenakan benar-benar memukul hati dan pendengaran-pendengaran disebabkan karena kengerian-kengerian dan yang mengagetkan yang sangat dahsyat. Al-Qari'ah maknanya adalah ad-darb bisyiddah, pukulan yang sangat keras. Ini, Allahu musta'an. Wa ma adra, na'am, wa ma adraka ma al-Qari'ah? Apakah kau tahu apa itu Al-Qari'ah? Ai, ma a'lamaka ma al-Qari'ah? Apa yang kau ketahui mengenai Al-Qari'ah? Was-su'al tahwil li 'adami idraki kunhiha. Dan pertanyaan tentang mengenai perkara yang ngeri tadi itu, nah dikarenakan apa? Dikarenakan tidak tahunya hakikatnya. Kunhiha itu hakikat artinya. Kunhu, nah kunhun itu artinya adalah hakikat. Paham ya? Dikarenakan tidak mengetahui hakikatnya. Nah, seperti itu. Ya, ditanya, apa itu? Hari kiamat kapan gitu loh. Wa karrara su'al ziyadatan fi syiddatil ahwal, dan pengulangan pertanyaan ya, wa kurira as-su'al, dan pertanyaan diulang-ulang, ziyadatan fi syiddatil ahwal, tambahan bahwasanya benar-benar ngeri. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Diulangi enggak? Diulangi. Menunjukkan apa tadi? Al-Yusuf. Ngerinya hari kiamat tersebut, dahsyat. Paham ya? Nah, Allah musta'an, kita lihat ngeri sekali. Nah, diulang-ulang. Kal farasil mabsuus. Yang mana manusia saat itu seperti al-farash al-mabsuus. Al-farash ini kalau diterjemahkan bebas itu laron, semacam hewan laron yang berterbangan. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah semuanya tahu laron ya. Antum tahu laron, Pak? Nah, biasanya setelah hujan itu, hujan awal itu biasanya muncul hujan, sudah mulai deres. Nah, awal-awal setelah hujan itu biasanya muncul hewan-hewan yang dari dalam tanah, itu dikenal dengan laron. Paham ya? Bulunya sangat tipis. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Al-farash ta'irun ma'rufun ahmak yatahawat yatahafat 'alan nar. Ini nah barakallahu fikum. Al-farash ta'ir berarti burung ya. Adalah hewan yang terbang yang ma'ruf, yang bisa dikatakan ahmak, dungu, karena dia seringnya berkeliaran nam di atas api. Jadi kalau antum punya tempat ada lilin atau nyalakan situ kalau malam hari, itu yang laron itu dia mendekat api itu. Sehingga mereka nanti akan berjatuhan di situ laronnya. Benar kan, Pak? Seperti itu. Nah, karena dikatakan ahmak kenapa? Karena seharusnya kalau yang namanya sadar itu api dia menjauh, tapi ini mana mendekat. Berkeliling di situ. Nah, barakallahu fikum. Antum tahu laron kan? Di Makassar ada enggak laron? Ayo, laron ma'ruf. Nah, sebenarnya laron bahasa apa ya? Jawa. Cuman Indonesianya apa? Anai. Tapi dalam terjemahan laron loh. Ya, hampir semua dalam Al-Qur'an, terjemahan-terjemahan Al-Qur'an yang ada itu laron artinya. Ya ma'ruf dan laron itu ya. Nah, sudah menjadi Indonesia. Allah Ustaz. Naam, la bas khair insyaallah. Yang penting tahu, paham itu aja. Naam. Al-mabsuus al-muntashir al-mutafarriq. Naam, al-muntashir al-mutafarriq. Yang naam barakallahu fikum di itu bertebaran, menyebar. Naam, berkeliaran. Fil kasrah wal intisar, karena banyaknya dan juga karena menyebar. Wa dhillah wal ittiraf, dan juga karena rendah serta keguncangan tadi itu. Nah, paham ya? Rendah kemudian keguncangan tadi itu. Yamuju ba'dhum fawqa ba'd lil hayrah ila an yud'u lil hisab. Yang mereka apa? Bergelombang sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Bertumpuk-tumpuk seakan bergelombang gitu. Mabuk. Padahal enggak mabuk. Guncangan yang sangat dahsyat tadi itu. Nah, yang mereka semuanya apa? Yang mereka semuanya dalam keadaan bimbang. Nah, sampai mereka diutus untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu. Sampai mereka diutus untuk dimintai apa? Pertanggungjawaban. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ayyid'unil hisab. Di hisab. Wa taqunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian menjadilah gunung-gunung seperti semacam bulu-bulu yang berhamburan. Naam, ai kasuf al-manduf fi khifati sayriha. Ya, seperti bulu. Ya, seperti bulu yang berterbangan karena ringannya. Na barakallahu fikum, diterpa oleh angin. Antum tahu bulu enggak? Coba bulu-bulu itu kalau diterpa angin ringan enggak kira-kira? Ringan. Paham ya? Na barakallahu fikum, secara global kalau bulu-bulu yang ada itu ringan. Nah. Barakallahu fikum, kemudian apa? Apa itu? Apa itu Fajri? Kasufil manduf fi khifati sayriha wa tabaddudiha. Naam. Dan juga apa? Seperti karena ringannya diterpa oleh angin tadi dan juga ringannya untuk tersebar, terbentang kemana-mana gitu ya. Naam barakallahu fikum, hatta tastawiya mal ard, hingga apa? Merata. Naam barakallahu fikum, sama bumi ini. Banyak sekali, karena banyak. Banyak barakallahu fikum. Naam. Kemudian sakulat mawazinu ay rajahat hasanatuhu ala sayyiatih. Maksudnya adalah kebaikan-kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya. Jadi kalau timbangannya ini nanti, kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, tanda keselamatan sudah. Tapi kalau sebaliknya, kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya, tanda kesengsaraan. Waliyadzubillah. Fahuwa fi'isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang senang dan bahagia. Zatu ridha ay mardiyatun li sahibiha fil jannah. Maksudnya dia memiliki keridhaan, Nabi berikan keridhaan dan diridhai. Nah, barakallahu fikum, pemilik timbangan yang berat kebaikan tadi di surga. Surga enggak perlu antum bayangkan berlebihan, karena enggak bisa kita membayangkan dengan apa? Semaksimal mungkin. Karena surga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih Qudsi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah atau tidak bisa terpetik pada benak manusia. Belum pernah terpetik pada benak manusia. Itu surga. Gambaran, sifat, pernah kita pelajari. Tapi itu secara detailnya, hakikatnya, nanti. Kita belum bisa. Na'am barakallahu fikum. Masya Allah. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kami sebutkan secara globalnya, masing-masing penduduk surga, walaupun dia mendapatkan penduduk surga, mendapatkan surga yang paling rendahnya, itu merasa paling besar dan puas sudah. Ana yang paling tinggi sudah. Yang paling puas. Yang lainnya mungkin tidak seperti ana, padahal dia paling rendahnya. Paham ya? Jadi masing-masing itu enggak ada yang namanya iri, dengki. Paham ya? Hasad itu enggak ada. Semuanya diberikan kepuasan, yang dengan kepuasan tersebut mereka semuanya apa? Ridho. Dan senang dengan pemberian Allah SWT. Nah, Masya Allah. Kemarin sudah kita lewati tiga tingkatan apa kemarin? Pertama masuk surga. Yang kedua, kenikmatan yang kedua apa? Melihat wajah Allah SWT. Yang ketiga, apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini. Masuk surga sudah nikmat. Melihat wajah Allah taala tambah nikmat lagi. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu semuanya. Kenapa? Karena kalau mendapatkan ridha otomatis surga dan melihat. Maksudnya itu ya. Na barakallahu fikum. Masyaallah. Nasallahu azza wa jalla an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang penduduk surga. Kita tutup yang terakhir. Khaffat mawazinuhu, ringan timbangan-timbangannya, bi an rajahat sayyi'atuhu al hasanati. Allahumma salim salim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya timbangan kejelekannya itu lebih berat daripada kebaikannya. Berbahaya seperti ini. Nah, timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan apa? Kebaikannya. Ngeri, tanda kesengsaraan. Allahumma musta'an. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ai famaskanuhu wa ma'wahu alladhi ya'wi ilaihi naru jahannam wal 'iyadu billah. Maka tempat tinggalnya dan tempat dia na barakallahu fikum tinggal adalah apa? Neraka jahannam. Neraka jahannam. Ngeri sekali barakallahu fikum. Sab'una kharifa, 70 tahun. Kalau seandainya ada batu dilemparkan dari awal mulut neraka tersebut sampai ke bawahnya, sab'una kharifa, 70 tahun, bayangkan, ngeri sekali. Allahumma salim salim, neraka barakallahu fikum. Wa ma adraka ma a'lamaka was-su'al tahwil. Apa yang engkau ketahui tentang nam barakallahu fikum al-qari'ah tersebut atau tentang hawiyah tersebut? Was-su'al tahwil, pertanyaan ini untuk menakut-nakutin. Paham ya? Membikin dia tuh ngeri. Tahu enggak kamu itu apa itu hawiyah itu loh? Ma hiya? Hiya al-hawiyah wa hiya min asma'i jahannam. Nah, barakallahu fikum. Fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya? Apa itu ma hiya? Apa? Hiya al-hawiyah wa hiya min asma'i jahannam. Hawiyah termasuk nama-nama neraka jahannam. Jadi neraka jahannam itu nama-nama yang banyak. Sa'ir, Saqar, ya enggak? Kemudian hawiyah, ya kan? Wa ma adraka ma Saqar? La tubqi wala tadar, ya enggak? Lawahatul lil bashar. Ngeri neraka. Allahumma salli, Allahumma sallim sallim. Naam barakallahu fikum. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Ai hiya narun syadidatul hararah. Itu api yang sangat panas sekali. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli jannah innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.